pake payung terluka batalo. Nona dari Ambon datang kawe di kantor. Kawin baik-baik, jangan laki bakalai. Kalau laki bakalai, lucu dia lebih baik. Oleh sio, sio sayangi. Balengga patah tanjung, Syabalengga lombok si. Marilah beta gendong, beta dansa dengan si. Dansa baik-baik, jangan sampai latagai. Kalau sampai sio sayangi. Balengga patah tanjung, sio Balengga lombok si. Marilah beta gendong, beta dansa dengan si. Dansa baik-baik, jangan sampai latagai. Kalau sampai latagai, lari sayangi. Dansa baik-baik, jangan sampai latagai. Kalau sampai latagai, lari kawin lebih baik. Oleh sio, sio sayangi. La rasa sayang, sio sayang.